Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asir ikhwani azani Allah yakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah yang dengannya kita dipermudah untuk kita bisa menambah amal ibadah kita, di antaranya adalah berupa talabul ilm, ibadah yang di antara ibadah yang agung, di antaranya juga adalah bertepatan kita di hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Da' wa Dawa' karya al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bab yang menjelaskan tentang madakhilu al-ma'asi, pintu-pintu kemaksiatan adalah diantaranya adalah melalui ucapan lisan, melalui pembicaraan dan omongan. Di akhir dari pembahasan ini, beliau telah menyebutkan dua bahaya lisan, baik bahaya ketika dia berbicara dan bahaya ketika dia diam. Ketika berbicara menjadi syaitanun natik, syaitan yang berbicara. Ketika dia diam menjadi syaitan ahros, syaitan yang bisu. Karena dia mendiamkan, tidak merubah kemungkaran, dosa yang ada di hadapannya. Sementara dia mampu, sementara dia punya kuasa. Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau telah bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika adaful iman." Jika kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemah iman kalau merubahnya sebatas hanya dengan hati. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangannya. Ikhwan fillah, adapun orang yang mampu, dia tidak menegur, tidak merubah. Tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka saat itu menjadi syaitan akhras. Dia berarti ikut andil terselenggaranya, terlaksananya, terjadinya kemaksiatan, dosa di hadapannya. Maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa aksarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi fahum baina hadaini naw'ain. Kebanyakan manusia menyimpang dalam pembicaraannya dan dalam hal diamnya. Menyimpang dalam hal pembicaraannya, yakni berbicara perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, faedah, apalagi perkara yang dosa, ucapan yang keji, ucapan yang kotor, ghibah, namimah, dan sebagainya. Begitu juga munharifun fi sukutihi, menyimpang dalam diamnya, sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi. Fahum baina hadaini naw'ain, mereka kebanyakan orang di antara dua ini. Di antara dua ini. Dalam hal ini juga ikhwan jazakumullah, kita ingatkan keberadaan seorang suami mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, anaknya, yang dia punya kuasa, punya kemampuan untuk merubah. Maka kalau dia adalah diam, tidak ada teguran, tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ini bisa tergolong adalah syaitan akhras. Nah, bahkan telah lewat bagi kita yang demikian bisa terancam sebagai dayus, yang Rasulullah SAW menyatakan tidak akan masuk surga. Ad-dayus, yaitu orang yang tidak punya kecemburuan ketika keluarganya terjatuh ke dalam kemungkaran dalam keadaan dia lemah. Lemah dalam artian tidak ada upaya untuk memperbaiki, menegur, merubah kemungkaran di hadapannya. Sehingga selanjutnya kata Al-Imam Nukayyim, wa ahlul wasati wa hum ahlus siratil mustaqim kaffu al-sinatahum anil batil wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirah. Adapun orang-orang yang pertengahan, ahlul wasat, yang tidak ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan ketika ngomong sehingga melampaui batas, terjatuh dalam hal terlarang, tidak pula terdiam dari kemungkaran, namun dia wasat, tengah-tengah. Hum ahlus siratul mustaqim, mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Kafu al-sinatum anil batil, mereka menahan diri, menahan lesannya dari ucapan-ucapan yang batil. Dia tahan lesannya supaya tidak terucap ucapan-ucapan batil. Wa talaquha fi ma ya'udu alaihim naf'uhu fil akhirah. Mereka akan membiarkan lesannya mengucapkan ucapan-ucapan yang akan mendatangkan untuk mereka, kembali kepada mereka manfaat kelak di akhirat. Baru mereka berbicara. Kalau tidak, mereka diam, tahan lisannya. Fala taro ahadahum yatakallamu bikalimatin tadhabu alaihi do'i'atan bila manfaat. Engkau tidak dapati, tidak engkau lihat seorang pun di antara mereka yang berbicara satu kalimat, yang mana satu kalimat itu hilang begitu saja sia-sia tanpa manfaat. Fadlan an tadarrahu fi akhirati, lebih-lebih ucapan-ucapan yang membahayakan dia di akhiratnya. Perkara yang bermanfaat saja yang sia-sia dia berusaha tahan lisannya, apalagi ucapan-ucapan yang berbahaya mendatangkan kerugian di akhiratnya. Wa innal abda la ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal fayajida lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Sesungguhnya nanti di yaumil qiyamah ada seorang yang membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak seperti gunung. Kebaikan-kebaikannya adalah taubahnya seperti gunung. Kemudian dia mendapati lisannya telah menghancurkan, meluluh lantahkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia bawa sebesar gunung itu. Semuanya hancur lebur gara-gara lisannya. Wa ya'ti bisayyi'ati amsal jibal. Ada pula yang datang dengan membawa kejelekan-kejelekan. Taubahnya seperti gunung kejelekannya itu. Fa yajida lisanahu qad hadamaha min kasrati dzikrillah wa mattasalabih. Namun dia kemudian mendapati lisannya, sebab lisannya itu menghancurkan kejelekan-kejelekan itu disebabkan banyaknya dia zikrullah dan apa-apa yang menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab lisannya. 6. Walhasil dari apa yang kita kaji pembahasan lisan dengan sekian ayat, sekian hadis yang sangat banyak memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kita ekstra hati-hati dengan lisan. Ada lisan yang bermanfaat, ada lisan yang berbahaya, dan banyak manusia yang tidak mampu menjaga lisannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dua perkara yang banyak menyeret manusia ke dalam neraka jahanam, yakni lisannya dan farjinya. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan jaminan kepada orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, maka Rasulullah SAW jamin untuk masuk surga. Selanjutnya, berarti selesai pembahasan, tinggal satu pembahasan tentang madakhil ma'asi. Selesai pembahasan yang ketiga dari yakni peluang-peluang kemaksiatan yang menimpa manusia melalui pertama adalah pandangan mata, yang kedua adalah bisikan jiwa, yang ketiga adalah lisan, sekarang yang keempat. Kata beliau, wa amal khutuwat, adapun langkah-langkahnya kaki. Ini berarti min madakhil ma'asi al-khutuwat, termasuk peluang, pintu yang banyak menyebabkan manusia terjatuh dalam kemaksiatan adalah langkah-langkah kakinya. Wa amal khutuwatu fakhifduha bi'allai yungkila qadamahu yang kula qadamahu illa fima yarju sawabah. Adapun langkah-langkahnya kaki, maka menjaganya dengan cara agar kakinya itu tidak dia langkahkan kecuali pada perkara yang dia bisa harap mendatangkan pahala. Langkah-langkah kakinya dia jaga. Dia gunakan langkah-langkah kakinya dalam perkara yang bisa mendatangkan pahala. Fa illam yakun fi khutahu mazidu sawabin falqu'udu anha khairun lahu. Kalau langkah-langkah kakinya itu tidak bisa menjadi sebab bertambahnya pahala dia, maka dia duduk itu lebih baik bagi dia. Wa yumkinuhu ayastahrija min kulli mubahin yahtu ilaihi kurbatan yataqarrabu biha wa yanwiha lillah fataqa'a khutahu kurbatan. Juga memungkinkan bagi dia untuk dia keluar dengan langkah-langkah kakinya itu dalam perkara yang mubah asalnya. Perkara-perkara yang mubah asalnya. Nah, belanja misalnya. Itu keluar mau olahraga misalnya. Nah, keluar untuk jalan-jalan kaki misalnya. Keluar untuk cari dagangan misalnya. Keluar untuk ngantar pesanan. Asalnya adalah perkara yang mubah, namun dia jadikan sebagai kurbatan yataqarrabu biha, sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanwiha lillah, dia niatkan itu untuk lillah, untuk Allah. Karena perkara yang mubah itu bisa menjadi bernilai ibadah takarrub ketika niatnya itu adalah lillah, untuk Allah, digunakan untuk mendukung supaya dia semakin bisa beribadah, bertakarrub kepada Allah. Dia dagang supaya dengannya bisa dia punya kesempatan beribadah kepada Allah dengan hartanya. Infak, sedekah, berkorban. Naam. Umrah, haji. Bantu yatim piatu, bantu fakir miskin, membantu talabul ilm. Naam. Ini dia dagang dengannya supaya dia bisa menunaikan kewajibannya untuk memberi maisyah keluarganya. Sebagaimana hadis Abi Sa'ad Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, inna fi imra'atik sadaqah, sesungguhnya apa yang kamu jadikan makanan, yang kamu jadikan untuk suapan istrimu, yang dimakan istrimu, itu ada padanya sedekah. Seorang suami menafkahi istrinya supaya menafkahi keluarganya, supaya juga keluarganya bisa beribadah kepada Allah, bisa supaya anaknya masuk pesantren, belajar agama, bahkan bisa nanti talabul ilm di hadapan ulama. Nah, bisa safar ke negeri-negeri yang lain mendatangi majelisnya ulama, siapkan biayanya. Nah, ini orang tua yang demikian berarti usaha untuk menjadikan anaknya saleh, maka hartanya tidak sia-sia. Walaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidaklah mendapatkan kecuali tidak lain adalah usahanya. Dan di antara usahanya adalah dia menjadikan usaha bagaimana anaknya untuk soleh, untuk anaknya menjadi orang yang berilmu. Nah, selain dia berdoa, dia carikan anaknya untuk biaya, mendukung anaknya untuk talabul ilm, bisa untuk nanti rehlah tolabul ilm, bepergian tolabul ilm. Nah, kalau tidak punya anak, anak orang lain, dia lihat ada anak orang lain kurang mampu, punya semangat tolabul ilm, punya kecerdasan, dibantu. Nah, ini kamu mondok, kamu belajar di ma'had Ahlu Sunnah Salafi, ini saya bantu biayanya. Nah, ketika dia mampu, sudah kamu ke Yaman, ke Saudi, datang ke majelisnya ulama, ini saya bantu. Ini termasuk adalah dia mencari rezeki, mencari harta, adalah bermanfaat besar. 6. Begitu juga aktivitas-aktivitas, sekalipun olahraga, dia niatkan itu adalah refreshing supaya menghilangkan penat, supaya dia nanti bersemangat lagi beribadah. 6. Atau menjaga badannya supaya kesehatannya dengan sebab itu menjadi baik. 6. Karena juga dibutuhkan untuk keluar keringat, misalnya gerak badan. Tapi sewajarnya, secukupnya, utamanya untuk mendukung ibadah. Jangan sampai dengan sebab olahraganya justru bikin ibadahnya kacau, ibadahnya enggak karuan. 6. Giliran untuk olahraga, wah jadwalnya ketat. 6. Seminggu ya 16 jam. Taklimnya enggak ada jadwal. Ya. Salat jamaahnya enggak terjadwal, salat lailnya enggak terjadwal. Giliran olahraga. Sekali enggak hadir sudah merasa rugi. Giliran olahraga, modal sekian juta dikeluarin. 6. Giliran untuk ibadah tidak ada sesemangatnya ketika dia semangat olahraga. Ini tentu terbalik. 6. Tentu yang demikian terbalik. Ikhwan fillah jazakumullah. Jadi perkara-perkara mubah dibawa untuk niatnya adalah mendukung aktivitas akhiratnya. Demikian semestinya menempatkan perkara yang sebenarnya. Tapi kalau olahraga sudah sampai jam 12, jam 1, jam 2 belum istirahat, ketika nanti subuh menjadi kurban, ini sudah berlebih-lebihan. 6. Perkara mubah ya ikhwan jazakumullah, kalau sudah berlebih-lebihan, ini adalah perkaranya matmum, tercela. 6. Di dalam agamanya disebut fudul, berlebih-lebihan, lebih dari porsi yang ya sebatas dibutuhkan. Fudulul kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Fudulul ta'am, berlebih-lebihan dalam makanan. 6. Fudul riyadhah, berlebih-lebihan dalam olahraga. Fudul muamalah, bahkan berlebih-lebihan dalam berinteraksi dengan manusia. Interaksinya dengan Allah cuma sekian menit, tapi kalau interaksi dengan manusia luar biasa. 6. Fudul melebihi batas yang semestinya, maka ikhwan jazakumullah diperhatikan. Jadi langkah-langkah kaki niatkan itu adalah untuk bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Fataqau khatahu qurbatan, sehingga langkah-langkahnya pun menjadi bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih yang kerjanya sudah 12 jam, 8 jam, ya, harus pinter-pinter niat itu, dan pinter-pinter untuk ya ini manajemen waktunya itu. Kalau sudah kerja 8 jam niatnya hanya cuma dunia, 12 jam niatnya hanya dunia, sisanya belum tidurnya, belum makannya, belum joggingnya, belum ini, olahraganya, untuk Allah tinggal berapa menit. Nah, untuk agama mana? Pikirannya capek untuk dunia, tenaganya, badannya capek untuk dunia. Nah, aktivisnya untuk dunia. Mana pikirannya untuk agama? Mana yakni tenaga badannya untuk agama? Mana dari hartanya untuk agama? Kapan mau memperjuangkan agama? Yang itu adalah untuk masalah dia, dunia maupun akhiratnya. Naam, ikhwanul jazakumullah. Paling bagus kalau punya perusahaan sendiri. Ya. Nah. Banyak kalau yang masih kerja-kerja di perusahaan, planningkan, celengi uangnya untuk nanti bisa punya perusahaan sendiri. Ya. Biar jadi manajernya, presiden manajernya sendirilah, gitu kan. Jadi kapan ada daurah, libur bisa, ya kan? Itu tinggal untuk datang 10 hari terakhir Ramadan bisa, ya kan? Untuk iktikaf bebas gitu, enak itu. Ini kalau perusahaan orang mau ya iktikaf aja harus izin cuti, gak dapet, ya kan? Kemudian mau ibadah ini dan itu harus banyak repotnya. Bukannya enggak boleh, tapi paling enak kalau punya perusahaan sendiri. Bisa diatur-atur sendirilah. Gitu, ya. Nah. Rasulullah SAW memberikan resep, yakni qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanaha Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam. Waruziko kafafa, diberi rezeki kecukupan. Cukup aja, yang penting cukup. Iya kan? Nah, yang untuk makan ya cukup. Nah, untuk pakaian ya cukup. Untuk rumahnya ya cukup. Untuk kebutuhan ini ya cukup. Yang penting cukup. Nah, waruziko kafafa, diberi rezeki kecukupan. Wa qana Allah bima atah, dan Allah beri dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, ada lebih diinfakkan, disedekahkan, alhamdulillah. Itu harta yang sebenarnya, itu bekal yang sebenarnya yang dia miliki, yang dia nanti bisa lebih harapkan. Adapun yang habis di dunia, pakaian ya usang, makanan ya tahu sendiri larinya kemana. Ikhwanizakumullah, harta ditinggal, yang diinfakkan, disedekahkan, yang dikorbankan, yang untuk mendukung dia ibadah, itu yang bermanfaat. Nah, perhatikan langkah-langkah kaki kita. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, disebutkan dalam surah Al-Furqan, ini alladzina la yashaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, ini orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak menonton azur, acara-acara yang sia-sia. Nah, wa idza marru bil lagwi, kalau mereka melewati acara yang sia-sia, nah, marru kirama, mereka lewat dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, jaga kehormatan dirinya. Terlalu banyak di dunia ini perkara yang sia-sia. Jaga diri untuk tetap kita menjadi hamba Allah yang mulia. Ini langkah-langkah kaki banyak manusia yang terseret sehingga membawa kepada tempat-tempat maksiat. 6. Perkumpulan-perkumpulan maksiat, perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia, yang itu kemudian menyeret perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, perkara yang didengar dan yang dilihat yang sia-sia, dan bahkan dosa naudzubillah. Maka kaki ini juga penting, menjaga langkah-langkah kaki. Walamma kanatil asratu asratain asratar rajuli wa asratal lisan ja'at ihdahuma qarinatal ukhra fi qouli ta'ala wa ibadur rahman alladziina yamsuuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika pengaruh itu banyak dipengaruhi dua perkara, yakni pengaruh arijl asratu rijli, pengaruh langkah-langkah kaki, dan juga pengaruh lisan, maka salah satunya datang bergandengan dengan yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan hauna, tenang, menjaga kehormatan dirinya. Naam. Di dalam surah Luqman, wala tamsi fil ardi maraha, jangan kalian berjalan di muka bumi dengan penuh kecongkaan. Dan tenang, menjaga kehormatan dirinya, ya, tidak jatuh pada jatuh kehormatan dirinya. Ini langkah-langkah kakinya mereka. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang jahil mengajak bicara mereka, qalu salama, mereka pun mengucapkan salama, selamat tinggal, dia tidak pedulikan. Naam, dia menjaga keselamatan dirinya. Orang-orang jahil enggak perlu dilayani, enggak perlu diladeni. 6. Fa wasafahum bil istiqamati fi lafadatihim wa khutuwatihim, maka Allah Ta'ala mensifati mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, bil istiqamah, dengan lurus. Istiqamah, yaitu lurus dalam ucapan-ucapan mereka dan langkah-langkah kaki mereka. 6. Dan dipertegas lagi dalam surah yang sama di akhir-akhir surat Al-Furqan tadi, la yashaduna zura wa idza marru billaghi marru kirama, mereka tidak mempersaksikan, tidak menonton, tidak melihat perkara-perkara yang sia-sia, yang dusta. Dan kalau mereka melewati kesia-siaan, mereka lebih menjaga dirinya. Kama jama'a baina lahadat wal khatarat fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala juga menjama' menggandengkan antara lahadati wal khatarat, pandangan mata dan betikan jiwa. Ya, ini kalau dua tadi sebutkan tentang langkah kaki dengan ucapan lisan, di ini Allah Ta'ala gabungkan dua pintu yang lainnya, pintu-pintu masuknya kemaksiatan, yaitu pandangan mata dan bisikan atau betikan jiwa, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfi sudur, Allah Maha mengetahui pengkhianatannya mata, pandangan yang berkhianat, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada disembunyikan di dalam dada-dada. 6. Selesai kesimpulan, yaitu 4 pintu di mana syaitan berusaha menggoda, menggiring manusia untuk mereka menyimpang dari 4 pintu ini. Pandangan mata, keinginannya jiwa, kemudian langkah-langkah kaki, dan ucapan-ucapan lisan. Bergandengan dengan apa yang diusahakan oleh syaitan dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, di antaranya adalah tazyin, berusaha menghias-hiasi satu kemaksiatan, satu dosa supaya disenangi oleh manusia, menjadi hobi, menjadi kesenangan, menjadi perkara yang mengasyikkan, yang menjadi hiburan bagi mereka, sehingga ketika mereka mengucapkan ucapan-ucapan dosa, kebatilan, tidak merasa itu dosa, semakin asik dengan ucapan-ucapan batil lisan mereka, semakin asik dengan langkah-langkah kaki yang menggiring, membawa mereka pada tempat-tempat kemaksiatan, pergaulan-pergaulan yang rusak, perkumpulan-perkumpulan yang rusak. Begitu juga syaitan menghias-hiasi ketika munculnya keinginan dalam dada manusia, keinginan-keinginan batil. Begitu juga pandangan-pandangan mata. Ini semua adalah usaha-usaha syaitan di dalam upaya menyesatkan, menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha kulluhu dhakarnahu muqaddimatan baina yaday tahrimil fawahis wa wujubu khifdil fard. Kata beliau, ini semua tadi empat, yakni pintu-pintu madakhil al-mahas ma'asi, pintu-pintu masuknya kemaksiatan, ini disebutkan oleh beliau, kami sebutkan sebagai muqaddimah. Ya, sebagai muqaddimah. Pembukaan, mengawali. Baina yaday tahrimil fawahis. Sebelum penjelasan tentang haramnya perbuatan-perbuatan keji dan penjelasan tentang wajibnya menjaga al-farj, kemaluan. Nah, jadi empat pintu-pintu masuknya kemaksiatan yang dijelaskan oleh beliau ini adalah sebagai mukaddimah. Yang akan beliau jelaskan selanjutnya adalah tentang fawahis dan haramnya fawahis dan wajibnya menjaga kemaluan. Karena ini adalah perkara yang banyak menyeret manusia dalam dosa. Al-fahisah, kekejian. Az-zina, perzinaan. Naam. Penyimpangan dalam pergaulan laki-laki dengan wanita, dalam hal apa yang didengar, apa yang ditonton, banyak manusia terseret karena perbuatan-perbuatan keji. Nah, masuk pada fawahis, kekejian, muncul dari ucapan, muncul dari adanya keinginan. Nah, diikuti oleh pandangan, kemudian diikuti oleh langkah-langkah kaki. Nah, ini mukaddimah kata beliau. Sekarang akan masuk, beliau akan jelaskan tentang haramnya fawahis dan wajibnya menjaga al-farj. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal farj. Banyak yang kebanyakan mayoritas yang menjadikan sebab manusia dimasukkan dalam neraka adalah al-fam wal farj, yakni lisan, ucapan dan kemaluan. 6. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, untuk dia bisa menjaga di antara dua jenggotnya, yakni maksudnya lisan, dan apa yang di antara dua kakinya, yang dimaksudkan adalah kemaluan, maka aku jamin baginya surga kalau dia bisa menjamin menjaga keduanya. Wa fi sahihain, di dalam sahihil Bukhari dan sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas, as-sayyib az-zani wa nafsi bin nafsi wa tariki li dinihi al-mufariqi lil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Haram artinya ditumpahkan. Illa kecuali bi ihdas salas, kecuali dari satu tiga perkara. Dari satu tiga perkara. As-sayyib az-zani, orang yang sudah menikah berzina. Berarti halal untuk dibunuh dengan rajam, dengan rajam. Wa nafsi bin nafsi, jiwa dengan jiwa, kisos, karena sebab dosa membunuh. Kalau tadi dosa berzina, ini dosa membunuh. Yang ketiga, tarikil dinil mufarikil jamaah, meninggalkan agamanya menyelisih jamaah, murtad. Enam, kumurangi murtad adalah kalau dia tidak bertobat maka dibunuh. Wa hadzal haditsu fi iktirani zina bil kufri wal qatli an nafsi nadirul ayah allati fil furqan wa nadiru hadits Ibnu Mas'ud. Hadis ini digandengkannya perbuatan zina dengan kekufuran yakni murtad, wal qatli nafsi, dan membunuh, ini semisal ayat di dalam surah Al-Furqan, yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, walladina la yada'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaktuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'if lahul adabu yawmal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Dan orang-orang yang mereka, ini sifat-sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang Allah cintai, adalah la yada'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, mereka tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti tidak syirik, tidak kufur. Wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, tidak terjatuh dalam dosa membunuh. Wa la yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama, siapa yang melakukan yang demikian dia terjatuh dalam dosa. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Dilipat gandakan azab bagi dia di yaumul qiyamah. Wa yahlud fihi, dan dia kekal dalam azab dalam keadaan hina. Wa bada'a sallallahu alaihi wasallam bi aksari wuku'an walladhi yalihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan yang paling banyaknya terjadi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Fazina aksar wuku'an min qatli nafsi, zina itu lebih banyak terjadi dibandingkan membunuh jiwa. Nah, wa qatlun nafsi aksar wuku'an minar riddah, membunuh lebih banyak terjadi dibandingkan murtad. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di hadis tersebut, yaitu yang paling sedikit, kemudian yang paling banyak, baru setelah itu yang ya ini sedikit dan paling sedikit. Nah, yang paling banyak adalah zina. Kemudian setelahnya adalah membunuh dan setelahnya adalah murtad. Zina hampir-hampir tidak ada yang selamat darinya. Nah, karena zina itu sebagaimana akan datang penjelasannya mencakup zina mata, zina telinga, zina lisan, zinanya kaki, zinanya tangan. Nah, wa hakikatu zina zina al-farj. Kemudian membunuh dan kemudian adalah murtad, kufur. Qala rahimahullah wa aidan fa innahu intiqalun minal akbar ila ma huwa akbar minhu. Wa mafsadatuz zina munakidatun lima salihil alam. Dan juga sesungguhnya di sini adalah intiqal minal akbar ila ma huwa akbar minhu. Berpindahnya dari yang paling besar ke perkara yang lebih besar lagi. Nah, wa mafsadatuz zina munakidatun lima salihil alam. Dan kerusakan zina itu adalah menghancurkan, berlawanan dengan yakni maslahah alam. Maslahah alam. Ini mafsadahnya zina. Kerusakan-kerusakan zina itu sudah merusak maslahat alam semesta. Apalagi membunuh, apalagi kufur. Nah, dan beliau akan menjelaskan kerusakan-kerusakan zina pada keterangan-keterangan beliau selanjutnya insyaallah taala. Al-afu minkum ya ikhwan, sementara kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.